الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اتقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan sifat An-Nuzul dan penulis Abu Utsman Ats-Tsaubuni rahimahullahu taala di sini masih membawakan dari hadis-hadis serta komentar para ulama, para a'immatul Islam tentang sifat-sifat ini. Kemudian beliau berkata, wa qala al-Imam Abu Bakr محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت من حافظه أبي الطاهر رحمه الله كتبه dan berkata الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة dalam kitabnya yaitu kitab التوحيد yang dia tulis ya dimaklumi bahwa Ibn خزيمة punya kitab bernama kitab التوحيد juga berisi penjelasan tentang akidah dan prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, sami'tu min hafidihi. Iya. Dan saya mendengar dari cucu beliau. Maksudnya buku ini, kitab tauhid, beliau dengar dari cucunya. Ya, ulama terdahulu kalau mereka meriwayatkan kitab, maka kitab itu mereka baca seluruhnya kepada yang menulis. Kalau dia tidak ketemu, maka kepada guru yang ketemu dengannya. Maka di sini Abu Utsman Ats-Tsaubuni dengan perantara cucu dari Ibnu Khuzaimah, yaitu Abu Tahir, nama beliau Muhammad Ibnu Fadl. Iya. Muhammad bin Fadl dan Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah. Di dalam kitab Tauhid disebutkan bab dzikri akhbarun sabitatul isnad atau sabitatul sanad rawaha ulama Hijaz wal Iraq, bab penyebutan hadis-hadis yang syah sanad-sanadnya diriwayatkan oleh ulama Hijaz dan ulama Iraq. Tunuzulur Rabb ila samai dunya kulla laula, tentang turunnya Ar-Rabb, turunnya Allah ke langit dunia pada setiap malam. Min ghairi sifatin atau min ghairi sifati kaifiyatin nuzul, tanpa mensifatkan bagaimana turunnya. Ma'a isbatin nuzul, dengan menetapkan nuzulnya. Dia tidak membagaimanakan sifatnya, tidak membagaimanakan kaifiyatnya, tetapi kita tetap menetapkan ya, turun tersebut. Fanashhadu shahadata muqirrin bi lisanihi. Naam. Musaddiqan bi qalbihi, mustaiqinan bima fi hadhihi al-akhbar min dhikri an-nuzul, min ghairi an-naqsi fil kayfiyyah. Maka kami mempersaksikan persaksian orang yang mengikrar, mengakui dengan lisannya. Persaksian orang yang membenarkan dengan hatinya. Persaksian orang yang yakin akan apa yang terkandung di dalam hadis-hadis ini berupa penyebutan sifat turun menggiri al-naqif al-kaifiyah tanpa kita mensifatkan kaifiyatnya bagaimananya. Lianna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam lam yasif lana kaifiyata nuzuli khaliqina ila samai dunia. Karena Nabi kita Nabi Muhammad, beliau tidak mensifatkan kepada kita kaifiyatnya, bagaimana turunnya yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kita, tidak disebutkan bagaimana kaifiyat turunnya ke langit dunia. Wa alamana annahu yanzil. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa Allah turun. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah lalu. Wallahu azza wa jalla walla nabiyahu bayana bil muslimina bayana ma bil muslimina ilayhi al haja min amri dunihim. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada nabinya ya hak untuk menjelaskan apa yang kaum muslimin butuh kepada mereka, kepadanya dari perkara agama. Ya. Jadi maksudnya di sini, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau ini telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya hak untuk menyampaikan apa yang kaum muslimin butuhkan, tatkala hal ini telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak diperintah untuk mengetahui tentang bagaimana kaifiatnya. Dia tidak boleh mempertanyakan bagaimananya. Seperti ini termasuk dari perkara gaib yang tidak diterangkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam tidak menjelaskannya. Yang dikatakan yang butuh tidak diterangkan, maka Nabi akan menerangkannya. Dan itu kewajiban kita, kata beliau, fanahnu musaddiquna bima fi hadhihi al-akhbar min dhikri an-nuzul ghayra mutakallifina bin-nuzul bi sifati al-kayfiyyah. Idh an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yasif lana kayfiyyat an-nuzul. Kata beliau, maka kami pun membenarkan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis ini dari penyebutan an-nuzul, penyebutan turunnya Allah ke langit dunia. Maka kita membenarkannya tanpa takalluf, tanpa berlebihan. Ya, dengan mensifatkan, menyebutkan bagaimana kaifiat nuzul itu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkannya kepada kita. Ya. Ini ucapan dari Ibnu Khuzaimah rahimahullah, juga sama dengan ucapan para a'immah sebelumnya dan berjalan di atas aqidah as-salaf, aqidah ashabul hadith, bahwa yang merupakan kewajiban kita, kita mengimani ya dan tidak mempertanyakan bagaimana kaifiatnya. Rabbi rahimahullah akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz qala haddathana Abu Muhammad as-Saydalani qala haddathana Ali ibn al-Husayn ibn al-Junayd Ali ibn al-Husayn ibn al-Junayd qala haddathana Ahmad ibn Salih al-Misri qala haddathana Ibn Wahb qala akhbarana Makhramah ibn Bukair an abihi ha. فقبله أخبرنا الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن منكر قال حدثنا ابن وهب أن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال سمعت محمد بن المنكر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا قالوا وأي يوم قالت يوم عرفة أتى يوم عرفة ومسلمة بركاته سبيت بيت هاري أدلا حريا الله ترن فدايا كلام الدنيا مكا مريكا بركانيا حريا أتاك ويتو مكا أم سلمة مجاوب يهتو فدا هاري عرفة. نعم بيت ini asar dari Ummu Salamah ya, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan dan ini dari perkara ya gaib atau dari perkara yang tidak mungkin beliau kabarkan begitu saja, pasti ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai hukum marfu. Akan tapi hadis ini dari jalan Makhramah bin Bukair dari ayahnya dan dikritik dari sisi itu dan mendengar dari ayahnya. Tapi dengan riwayat-riwayat sebelumnya saya sudah terangkan bahwa syah hadith yang menjelaskan bahwa Nabi menerangkan Allah turun ke langit dunia pada hari Arafah. Iya, hadisnya sah secara umum kalau dikumpulkan seluruh jalan-jalannya. Kata beliau, warawat Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, yanzilullahu ta'ala fi nisfi min Sya'ban ila samai dunya lailan ila akhir an-nahari min al-ghad. Fa yu'tiqu min an-nar bi'adadi sya'ri ma'zun. Ya. Talabin. Ya ada di syairuna azitalabin. Wa yuktabu al-haj. Wa yanzilu arzaku as-sana. Wa yanzilu arzaku as-sana. Wa la yatruku ahadan illa ghafara lah. Wa la musyrikan. Au qati'a rahimin. Au aqan. Au illa musyrikan. Au qati'a rahimin. Au aqan. Au musyahinan. Nah. Bagi hadith, ya, disini tidak dituliskan sanadnya oleh penulis, ya rahimahullahu ta'ala, dan jadi keluar oleh Imam Tirmidzi, dan dalam sanadnya ada rawi yang bernama Hajjaj ibn Arqah, dan dia dhaif al-hadith. Kemudian ada Yahya bin Abi Katsir, dia meriwayatkan bacaan dari Urwah, dan memang juga tidak mendengar dari Urwah. Ini dia cacat dalam hadith ini. Nah, dalam hadith ini dikatakan, hadithnya lumayan ya, Allah turun pada 1/2 Sya'ban ke langit dunia, ya, malam hari sampai akhir siang, sampai akhir siang dari besoknya, maksudnya sampai di sore hari dari akhir siang, jadi malam sampai akhir siang. Lalu Allah membebaskan dari neraka sebanyak rambut ma'az. Ma'ad kambing salat, ini penyebutan tentang sifatnya. Wa yaktubul hajj, kemudian menulis al-hajj, menurunkan rezeki untuk 1 tahun, dan tidak seorang pun dibiarkan kecuali dia diampuni, ya, kecuali orang yang berbuat kesyirikan, orang yang memutus silaturahmi, orang yang durhaka, dan orang yang sedang bertikai. Nah, kemudian kata beliau, أخبرنا أبو الطاهر بن خزيمة قال أنبأنا جدي الإمام يعني محمد بن خزيمة قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام البشتوائي قال الإمام وحدثني الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثني هشام البشتوائي وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا البشتوائي وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية بالإسكندرية قال حدثنا الوليد يعني الوليد بن مسلم عن الأوزاعي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عراب الجهني قال الإمام حدثنا أبو حاتم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي يحيى قال حدثني كلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عراب الجهني أنه قال. Nah, ya, Rifa' bin Arab al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Khabarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah." Khabarna ma'a Rasulillah min Makkah, artinya kami kembali bersama Rasulullah dari Makkah. "Faja'alu yasta'dinuna an-nabiyya, faja'ala ya'dana lahum." Maka mereka pun, para sahabat, minta izin kepada Nabi. Maka Nabi mengizinkan mereka. Maka Nabi, ma balu syikit syajarah alladhi yali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadu ilaikum min al-akhir. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ada apa dengan potongan pohon yang di sisi Rasulullah SAW lebih kalian cintai daripada yang lainnya, atau lebih kalian benci daripada yang lainnya? Nah, maksudnya di sini tatkala keluar dari perjalanan, para sahabat izin, ya, mereka menjauh dari Nabi. Maka yang mengatakan, kenapa pohon yang dekat Nabi ini kalian yang sangat kalian benci daripada yang lainnya? Fala tara minal qawmi illa batian. Maka engkau pun tidak melihat dari kaum yang hadir kecuali mereka menangis, si mereka menyesali, ya, hal tersebut. Kenapa dia minta izin kepada Nabi? Qala yaqul Abu Bakr. Maka Abu Bakr berkata, innal ladhi yasta'dhinuka ba'daha la safih. Sungguhnya orang yang minta izin kepadamu setelah ini adalah orang yang safih. Iya. Safih itu artinya tidak punya akal dan tidak punya, tidak bisa mempertimbangkan yang baiknya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahamidallah wa asna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan memuji Allah, tahmid kepada Allah dan menyanjungnya. Wa kana idza halafa qala walladhi nafsi biyadihi. Beliau kalau bersumpah, beliau berkata, demi yang jiwaku berada di tangannya. Iya. Sini penyebutan sifat tangan, ya. Dia dulu berada di tangan Allah. Asyru inda Allah. Saya mempersaksikan di sisi Allah. Ma minkum min ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir thumma yusajjid illa salaka bihi fil jannah. Iya. Walaqad wa'adani rabbi an yudkhila min ummati al jannah 70,000 bidiri hisab wala adab. Sesungguhnya diri jiwa yang berada di sisi ini, saya mempersaksikan di sisi Allah, tidak seorang pun di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian dia yusaddid, masih yusaddid, dia berjalan lurus di atas tuntunan agama, tidak berlebihan, tidak pula mengetahukan, ya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memperjalankan untuknya ke surga. Dan sungguh Rabbku telah menjanjikan untukku agar supaya dimasukkan dari umatku ke dalam surga 70,000 dimasukkan tanpa hisab dan tanpa azab. Wa inni arju an la tadkhulu hatta tatabawwa'u wa man saliha min azwajikum wa dhurriyyatikum masakinakum fil jannah. Ya. Dan sesungguhnya saya sangat berharap kalian itu tidak masuk ke dalamnya hingga kalian mempersiapkannya. Iya. Demikian pula. Siapa yang khalif? Ya, demikian pula siapa yang khalif dari istri-istri kalian dan keturunan kalian sampai kalian mempersiapkan tempat-tempat tinggal kalian di dalam surga. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mada syatrul lail atau qala tsulutsah, apabila sudah berlalu seperdua malam." Atau beliau berkata, dua pertiganya, "Yang jilallahu ila samai dunya," maka Allah turun ke langit dunia. Kemudian yaqulu, kemudian berfirman, "La as'alu min ibadi, la as'alu an ibadi ghairi." Ya. Saya tidak bertanya tentang hambaku selainku. "Man dalladhi yas'aluni fa'utiya," siapakah yang meminta kepadaku, maka saya akan berikan. "Man dalladhi yad'uni fa'ujiba," siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. "Man dalladhi yastaghfiruni fa'aghfira lah," siapa yang memohon ampun kepadaku, saya ampuni. "Hatta yang fajr subuh," sampai muncul fajar subuh. Hadza lafdu hadith al-Walid. Ini lafaz hadith al-Walid. Nah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, yaitu siapa Syekhul Islam ini? Kaburi. Saya berkata, kalau matahha qadarun nuzul anil Rasul sallallahu alaihi wasallam aqarra bihi ahli sunnah wa qabilul qadara wa athbatun nuzula على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقد تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحث عن كيفيته إذ لا سبيل إليه بحال. وألموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. تعالى الله عما يقول المشبهة والمؤطلة علوا كبيرا ولعنكم لعنا كبيرا. Tetapi tatkala telah sahih hadis tentang turunnya Allah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ahli sunnah pun menetapkannya. Ya, ahli sunnah menetapkannya dan menerima hadisnya. Dan mereka menetapkan turunnya Allah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Mereka tidak meyakini keserupaan Allah dengan turunnya makhluk, dan mereka tidak membahas tentang kaifiatnya, tentang caranya, cara turunnya. Karena kita tidak ada cara, tidak ada jalan untuk mengetahui kaifiat itu, sama sekali tidak ada jalan. Dan ahli sunnah mengetahui, dan mereka sangat memastikan, dan mereka meyakini bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu tidak menyerupai sifat makhluk, sebagaimana zat Allah tidak menyerupai zat makhluk. Tadi apa kaidahnya? Al-kalam fi sifati far'un anil kalami fi zat. Berbicara tentang sifat itu adalah cabang pembicaraan tentang zat. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang zat Allah, kita ditanya misalnya, apakah zat Allah sama dengan zat makhluk? Ya. Maka pasti jawab tidak sama. Demikian pula sifat. Ya. Kalau berbicara tentang sifat, berarti sifat Allah juga tidak sama dengan sifat makhluk. Demikian maksudnya. Ya. Kemudian kata beliau, ta'ala Allahu amma yakunu musyabbihatu wal mu'attil 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh musyabbih dan al-mu'attil, dengan ketinggian yang sangat besar. Dan semoga Allah melaknat mereka dengan laknat yang besar. Ya. Pada dua golongan ini. Kemudian kata beliau, qara'tu li Abi Abdullah ibn Abi Hafs al-Bukhari wa kana Syekh Bukhari fi asrihi bila mudafa'ah. Dan saya baca di dalam kalam Abu Abdullah bin Abi Hafs al-Bukhari, dan beliau adalah seorang syekh dari negeri Bukhari pada masanya, tanpa ada yang menolak hal ini. Maksudnya semuanya sepakat bahwa dia adalah rujukan di negeri Bukhara di masanya. Wa Abu Hafs hadha min kibar ashabi Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Dan Abu Hafs ini tergolong dari murid Muhammad bin Hasan al-Syaibani yang paling senior. Ya, Muhammad bin Hasan al-Syaibani, beliau adalah murid Abu Hanifa. Jadi sebutkan bahwa Muhammad bin Hasan al-Syaibani punya banyak pendapat yang beliau bersendirian, ya, tidak sependapat dengan Abu Hanifa. Kalau Abu Abdullah A'ani ibn Abi Hafs hadha, berkata Abu Abdullah, yaitu ibn Abi Hafs ini, ya, Abdullah bin Uthman wa huwa Abdan Syekh Umaru yaqul, berkata Abdullah bin Uthman yang dikenal dengan nama Abdan, dikenal dengan gelar Abdan, ya, dan dia adalah rawi yang masyhur, ya, dari guru Imam Al-Bukhari, Abdan Abdullah bin Uthman ibn Jabal ibn Abi Rawah, nama lengkapnya Abu Abdurrahman, dari negeri Maru. Maksudnya Maru itu Marwazi. Yes. Kalau nisbatkan Marwazi, ini wazan penisbatan tidak di atas kias. Ya. Ya. Ketika namanya Maru, min, ra, waw. Dan begitu dinisbatkan ditambah zain. Ya. Jadi ini tidak sejalan dengan kias. Tapi begitu diucapkan oleh orang Arab. Ya. Ini hanya terbatas pada sama saja, sebagaimana diucapkan oleh orang Arab. Yaqulu, ia berkata, sami'tu Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Ia berkata, saya mendengar Muhammad bin Hasan al-Syaibani yaqul, ia berkata, qala Hammad bin Abi Hanifa, berkata Hammad bin Abi Hanifa, qulna li haula, kami berkata kepada mereka, ara'aytum qala Allahi azza wa jalla wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, bagaimana pendapat kalian dengan firman Allah, iya, dan Rabb kami datang dan datanglah Rabbmu dan para malaikat bersok-sok. Wa qawluhu azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, hal yanzuruna illa ya'tiyahum Allah fi dhilalin minal ghamami wal malaika. Tidaklah mereka menunggu kecuali Allah datang kepada mereka, fi dhilalin minal ghamam wal malaika, dan juga para malaikat. Wassalamualaikum. Fa hal yaji rabbuna kama qal, apakah Rabb kami datang sebagaimana yang dia katakan? Apakah para malaikat juga datang bersok-sok? Qalu, maka mereka berkata, annal malaikata yaji'una saffan saffan. Ya. Adapun malaikat, mereka akan datang bersok-sok. Wa amma Rabb ta'ala fa inna la nadri ma ana bi dhalika wa la nadri kaifa ji'atihi. Ya. Adapun Rabb, kami tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan itu. Dan kami tidak tahu bagaimana kaifiat datangnya. Fakulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, inna lam nukallifkum an ta'lamu kaifa ji'atihi, walakinna nukallifukum an tu'minu bima ji'ihi. Maka kami berkata kepada mereka, sungguhnya kami tidak membebani kalian untuk mengetahui bagaimana datangnya Allah. Tapi yang kami bebankan kepada kalian, kalian wajib beriman. Kalian wajib beriman dengan datangnya Allah. Ya. Ra'aytum man ankara anna al-malik la yaji'u saffan saffan ma huwa indakum? Qalu kafirun musaddid. Ya, maka ditanya lagi kepada mereka, bagaimana pendapat kalian dengan orang yang mengingkari bahwa al-malik, ya, para malaikat tidak datang bersok-sok? Apa kedudukan orang yang berucap seperti ini? Mereka menjawab, mereka adalah kafir, mendustakan Al-Quran. Kalau fakadzalika man ankara anna Allah subhanahu la yaji fa huwa kafirun musaddid. Demikian pula orang yang mengingkari bahwa Allah tidak akan datang, dia adalah kafir dan mendustakan. Nah, jelas ya? Qala Abu Abdullah ibn Abi Haq al-Bukhari ayuban fi kitabih dakara Ibrahim ibn al-Ash'ad annahu qala sami'tu al-Fudail ibn Iyad yaqulu, berkata al-Fudail ibn Iyad, idha qala laka al-Jahmi ana la u'minu bi rabbin yazulu an makanihi faqul anta ana u'minu bi rabbin yaf'alu ma yasha'. Ya. Berkata kepada Ibn, kalau berkata kepada engkau seorang pengikut atau penganut mazhab Jahmiyah, orang Jahmiyah ini berkata, saya tidak beriman pada Rabb yang sirna dari tempatnya. Ya. Maka katakanlah kepadanya, saya beriman kepada Rabb yang mengerjakan, melakukan apa yang dia kehendaki. Ya. Nah, sini perhatikan Al-Fadhil bin Iyad membantah ucapan Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah, kenapa mereka tidak mengimani sifat an-nuzul? Ya. Sebab dengan hal tersebut mereka menganggap bahwa itu ada penyerupaan dengan makhluk. Ya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, akan berpindah dari tempatnya. Itu yang mereka yakini. Maka Al-Fudhail bin Iyad menjawabnya dengan jawaban yang terkandung di dalamnya pengagungan kepada Allah. Katakan kepadanya bahwa saya beriman kepada Rabb yang mengerjakan apa yang dia kehendaki. Ya. Allah Subhanahu wa taala ma'agung dan ma'asad, melakukan apa yang dia kehendaki. Nah, maka wajibnya kita mengimani seluruhnya. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Demikian. Kemudian kata beliau, warawa Yazid ibn Harun fi majlisih hadis Ismail ibn Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah fi ar-ru'ya wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tanzuruna ila rabbikum kama tanzuru ila al-qamar laylatal badr. Fa qala lahu rajulun fi majlisih, ya Abi Khalid, ma ma'na hadha al-hadith? Fa ghadiba wa harab. Yazid bin Harun di sebuah majlis beliau meriwayatkan hadis dari jalan Ismail bin Khalid bin Abi Khalid, meriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah tentang ru'ya, tentang Allah dilihat pada hari kiamat. Maka disebutkan ucapan Rasulullah, sungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan di malam purnama. Maka seorang lelaki yang berada di majlis itu berkata, wahai Abu Khalid, Abu Khalid kunya dari Yazid bin Harun, wahai Abu Khalid, apa makna hadis ini? Faghadab, maka beliau marah. Wa harab, iya, beliau marah. Dan beliau berpindah, berpindah tempat. Wa qala ma asbahaka bi sadiq wa ahwajaka ila mithli ma fu'ila bi. Kata beliau, betapa serupanya kamu dengan sadiq dan betapa butuhnya kamu diberi pelajaran seperti sadiq diberi pelajaran. Wa ilaka wa ma wa man yadri كيف هذا dapat celakanya kamu. Siapa yang tahu tentang ini? Siapa yang tahu tentang ini? Sebab orang ini bertanya, apa makna hadis? Artinya bagaimana? Ya. Bagaimana kejadiannya? Maka beliau marah ditanya tentang hal ini. Kata beliau, وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ هَذَا الْقَوْلَ أَنْ يُجَاءَ بِهِ الْحَدِيثِ أَوْ يَتَكَلَّمَ فِيهِ بِشَيْءٍ أَوْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا مَنْ كَتِهَ نَفْسَهُ وَاسْتَخَفَّ بِدِينِهِ. Ya. Siapa yang mampu, siapa yang boleh untuknya, ya, melampaui, melewati hadis ini, melewati ucapan yang terkandung di dalam hadis. Ya, hadis menyebutkan siapa yang mampu melebihi, siapa yang mampu berbicara di dalamnya, ya, dari pembicaraan dari dirinya sendiri, dari mampu melakukannya kecuali orang yang, ya, memberangi dirinya sendiri dan orang yang merendahkan agamanya. Kata beliau, "Idza sami'tum al-haditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattabi'uhu wa la tabtari'u fihi. Fa innakum in ittaba'tumuhu wa lam tumaru fihi salimtum wa in lam taf'alu halaktum." Kata beliau, apabila kalian mendengar hadis dari Rasulullah, maka ikutilah hadis itu. Dan jangan kalian membuat perkara bid'ah. Sungguh kalian apabila mengikutinya dan tidak mendebatnya, maka kalian akan selamat. Kalau kalian tidak melakukannya, kalian akan binasa. Nah, ini ucapan yang sangat indah ya, dari Yazid bin Harun rahimahullah, tentang wajibnya seorang ittiba'u sunnah. Dia hanya sekedar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan bid'ah, tunduk pada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah menerimanya. Ya. Kata beliau, kisah sahabat yang berkata Yazid bin Harun al-Sa'il, "Ma ashbahaka bi sadiq wa ahwajaka ila mithli ma fu'ila bih?" Huwa Marwa bin Yahya ibn Sa'id, an Sa'id bin Musayyab, anna tabiban at-Tamimiyya ata amir al-mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu faqala. Ya, kisah dari sahabat. Sini terangkan tentang sahabat. Iya. Namanya Sabit Ibn Syarif Ibn Mundir. Dia biasa dikenal dengan Sabit Ibn Asal, dinisbatkan kepada kakek yang paling atas. Iya. Maka Sabit ini dikatakan oleh Yazid bin Harun, betapa butuhnya kamu. Iya. Betapa serupanya kamu dengan Sabit, dan kamu butuh untuk diberi pelajaran seperti Sabit diberi pelajaran. Ya. Maksud dari kisah Sabit ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Sabit At-Tamimi mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, maka ia berkata, "Ya Amir al-Mu'minin, wahai Amir al-Mu'minin, akhbirni wadzariyati darwan." Kabarkan kepadaku tentang ayat wadzariyati darwan. Ya. Qala, "Siwa riyah." Maka Umar berkata, dia adalah riyah, angin-angin. Ya. Laula anni sami'tu Rasulullah yaquluhu ma qultuhu. Andai kata saya tidak mendengar Rasulullah mengucapkannya, saya tidak akan mengucapkannya. Qala fa akhbirni al hamilati ikran. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang ayat al hamilati ikran. Qala, maka Umar menjawab, "Fi sahab," dia adalah awan. Laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultuhu. Dengan saya tidak mendengar Rasulullah mengucapkannya, saya tidak akan mengucapkannya. Qala ta'akhbirni an al-muqassimati amra. Kabarkan kepada aku tentang al-muqassimati amra. Qala al-malaika. Dia berkata para malaikat, "Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultuhu." Dengan saya tidak mendengar Rasulullah, iya, mengucapkannya, maka saya tidak akan mengucapkannya. Qala fa akhbirni tajariyat yusra. Qala fi as-sufun. Kabarkan kepada aku tentang ayat al-jariyat yusra. Umar menjawab, dia adalah sukun, perahu-perahu. Kalau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma qultuhu. Berkata sahabat beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya, sunyatan mengucapkannya. Thumma qala amara bihi fadriba ni atasawtin. Thumma ja'alahu fi baiti hatta idza dar'a da'a bihi. Thumma darabahu mi'ata sawtin ukhra. Thumma hamalahu ala qutbin wa kataba ila abi Musa al-Ash'ari. أن حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل كذلك حتى أتى أبو موسى الأشعري وتحالف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا فكتب إلى عمر بخبره فكتب إليه ما أخاله إلا قد صدق خل بينه وبين مجالسة الناس إيه. Maka Umar pun memerintah supaya Sabit ini dipukul 100, dicambuk dengan 100 kali, 100 cambukan. Kemudian setelah itu, ia diletakkan di rumah, sehingga dipenjara di rumah. Ya. Kemudian setelah dia sembuh, dipanggil kembali oleh Umar. Kemudian dicambuk lagi 100 kali. Ya. Setelah itu, diperintah supaya dibawa di atas kutub. Ya. Di atas kutub. Maksudnya di bawah di atas kendaraan yang ada apa sejenis nah apa namanya kalau ya sejenis tanduk ya nah di atasnya wa katada ila Abi Musa al-Ash'ari dan Umar menulis kepada Abu Musa al-Ash'ari ya menulis kepada Abu Musa al-Ash'ari perintah kepada Musa haramkan atasnya duduk dengan manusia, maksudnya jangan biarkan dia duduk dengan orang-orang ya, kalau dia zal kadalik terus menerus seperti itu keadaannya sampai sebut mendatangi Abu Musa al-Ash'ari ya, sebab yang menjadi gubernurnya adalah Abu Musa al-Ash'ari fahalaka bil iman wal maghallaba, maka dia pun bersumpah dengan sumpah yang apa sangat meyakinkan ya, sumpah-sumpah yang berat bahwa dia tidak menemukan lagi pada diri apa yang dulu dia ketemukan. Maksudnya pemikiran yang dulu, kebiasaan yang dulu sudah hilang. Iya. Maka Abu Musa menulis kepada Umar, memberitahukannya. Maka Umar menjawabnya bahwa saya menyangka bahwa dia telah jujur, biarkan dia kembali ya dengan duduk dengan manusia. Iya. Kita baca dulu kisah-kisahnya. Kata beliau, rawah Hammad bin Zaid, Anqatan bin Ka'ab, أنه قال سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خالد بن زرع يحدث عن أبيه أنه قال رأيت سبيط بن عسل بالبحرة فقاله يلي سمعت سبيط بن عسل بالبحرة كأنه بعير أجرب جو سفرتي أنت كدسا يجيء إلى الحلق جملة حلقة تنبت أرم بدك فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ما داكم أهل الحلقة الأخرى أزمة أمير المؤمنين تفتلج بدك pada satu kaum yang tidak mengetahui dia maka halaqah yang lainnya meneriakkan bahwa ini adalah azma keharusan dari Amirul Mukminin ya maksudnya keharusan dari Amirul Mukminin dari siapa Umar bin Khattab mengharuskan jangan ada yang duduk dengan sabuk jadi kalau ada halaqah ya orang lagi duduk sabuk datang maka halaqah itu harus bubar. Tidak boleh ada duduk dengan sabit. Ini perintah dari Umar bin Khattab. Nah. Ya, dan perhatikan ya bagaimana generasi terdahulu. Tapi kalau umat itu benar kepada penguasa dan ulama ya, maka tercipta keamanan. Ya Umar menekankan begini, semuanya melaksanakan. Ya. وروى حماد بن زيد أيضا أن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صديق قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن يعني سببنا Sebab ketika datang, dia punya dosa, dia bertanya tentang mutasyabih Al-Quran. Apa yang mutasyabih? Ya, harusnya mutasyabih itu apa sikapnya? Hah? Mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam. Iya. Dan jangan sibuk mempertanyakan tentang kefiat dan hakikatnya. Jelas kan? Jelas? Ya, harusnya begitu sikapnya. Sebut enggak? Tanya. Apa ini? Apa itu? Iya. Dan keluar dari jalan yang lurus. Maka sampai kepada Fabalaga dalika Umar, sampai ini berita kepada Umar. Fabaasa ilaihi, maka Umar mengutus kepadanya, maksudnya mengutus orang supaya mendatangkan sabit. Wa qad a'adda lahu arajina an-nakhl. Dan Umar sudah menyiapkan arajin. Ya, ranting-ranting. Apa? Korma. Ya. Yang masih menguning itu disiapkan untuk memukulnya. Kalau ada kalah alaihi jalas, begitu dia duduk, begitu dia masuk dia pun duduk. Katalah, maka Umar berkata, mana anta? Umar berkata, siapa kamu? Kalau ana Abdullah Sabiq. Jadi dia berkata, saya adalah hamba Allah Sabiq. Maka Umar berkata, wa ana Abdullah Umar. Umar berkata, dan saya hamba Allah Umar. Sumah wa ilaih faja'ala yadribuhu fi tilkal araji. Maka Umar pun merundung lalu memukul Sabiq dengan menggunakan ya batang atau ranting-ranting korma itu. Nah, pohon korma. Kana zala yadribuhu hatta syajjahu. Terus menerus dipukul sampai melukai. Faja'ala dam yasilu ala wajhihi. Jadi dipukul sampai bocor syajjahu, luka kepalanya. Bocor kepalanya. Terus darah menetes di wajahnya. Faqala hasbuka ya amirul mu'minin. Kami berkata cukup wahai amirul mu'minin. Ya. Faqala wallahi dhahab alladhi kuntu ajri fi ra'si. Fasabit demi Allah telah pergi apa yang saya ketemukan di kepalaku. Maksudnya pemikirannya sudah hilang. Ya. Nah. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan juga harusnya siapa yang mempunyai kekuasaan ya, di wilayah lalu memberi pelajaran kepada ahlul bidah dalam bentuk yang seperti ini supaya tidak lancang terhadap agama. Dan tidak ada orang yang berbicara agama dengan seenaknya saja. Ya. Ternyata Umar disebut sebagai pintu yang menutup fitnah. Ya, di masa hidup beliau semua pintu fitnah tertutup. Ya, begitu Umar meninggal, maka diibaratkan pintu itu seperti dipatahkan, tidak bisa dibalikkan lagi. Nah, kata beliau, akhbarana Abu Abdurrahman Muhammad bin Hasan bin Hussein bin Musa As-Sulami. Kala anba'ana Muhammad bin Mahmud Al-Faqih Al-Marwazi. Kala haddathana Muhammad bin Umair Al-Razi. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال حدثنا أشهب ابن عبد العزيز. أنه قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. أنس بن مالك إمام مالك berkata إياكم والبدع hati-hati kalian dari بدع. Kala ya Abu Abdullah wa mal bidah? Ditanyakan kepada beliau, wahai Abu Abdullah, apa itu bidah? Ya. Qala ahlul bidah alladhina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi la yasqutuna amma sakata anhu as-sahabatu wa tabi'un. Nah, ini babut yang sangat kuat sekali. Imam Malik berkata ahlul bidah itu adalah orang yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah. Berbicara tentang kalam Allah, ilmu dan kudratnya, kemampuannya. Mereka berbicara tidak diam. Mereka tidak diam dari apapun para sahabat dan tabi'in dia. Yaitu ahlul bidah. Maka dari sini ahlul sunnah itu ciri mereka. Mereka tidak membicarakan apa-apa yang tidak ada. Apa-apa yang tidak dibicarakan oleh para ulama salaf mereka yang terdahulu. Apa yang tidak dibicarakan oleh para sahabat, para tabi'in, maka ya ahli sunnah diam di dalamnya. Tapi ahlul bidah mereka berbicara. Ya, ini termasuk ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Ya, ternyata termasuk hal yang penting bagi pengikut al-haq. Dia harus mengetahui ciri-ciri penting pada ahli sunnah yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul batil. Banyak ciri-ciri mereka di antara ini. Ya, ahli sunnah mereka tidak berbicara pada hal-hal yang para sahabat dan para tabi'in diam di situ. Mereka diam sebagaimana sahabat dan tabi'in diam. Ya. Ada pun ahli bidah, mereka berbicara, berkomentar, bahkan membuat perkara-perkara yang para ulama salaf tidak pernah ada yang membicarakannya. Katabnu akhbarana Abu Husain Ahmad bin Muhammad bin Umar Az-Zahid Al-Qaffar. Qala anba'ana atau qala akhbarana Abu Nuaim Abdul Malik bin Muhammad bin Ali Al-Faqih. Qala hadatsana Rabi' bin Sulaiman. Qala sami'tu Asy-Syafi'i rahimahullahu yaqulu. Sebelumnya saya mendengar Imam Syafi'i rahimahullah beliau berkata, لأن يلقى الله الأبد بكل ذنب ما قل الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهوام. Kata Imam Syafi'i, yang berkata seorang hamba menghadap kepada Allah dengan membawa seluruh dosa selain dari kesyirikan, kata Imam Syafi'i, itu lebih saya sukai daripada dia membawa sesuatu dari hawa nafsu, dari bid'ah. Ini pernyataan Imam Syafi'i bahwa bid'ah itu lebih tercela daripada dosa. Andai kata dia datang menghadap kepada Allah dengan seluruh dosa selain kesyirikan, ya, sebab syirik adalah dosa yang terbesar tentunya. Dia menghadap kepada Allah dengan membawa semua dosa selain dari kesyirikan, kata Imam Syafi'i, ini lebih saya sukai daripada dia menghadap kepada Allah dengan menyandang semua bid'ah. Ya, menunjukkan bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Ini kaidah dipegang oleh para ulama. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia adalah kaidah yang disepakati diterima berdasarkan dalil dari sunnah dan berdasarkan ijma, kesepakatan di kalangan para ulama. Tidak ada silang pendapat. Iya. Begitu disebutkan oleh Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Sisinya dia terangkan, uraikan dalil-dalil. Kenapa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat? Antara dalil yang dia sebutkan kisah tentang Khawarij. Orang-orang Khawarij, Nabi memerintah untuk membunuhnya. Tapi penguasa yang baru, Nabi perintah untuk apa? Bersabar. Penguasa yang baru kembali mentaati diri mereka pada rakyatnya, bentuk dari kemaksiatan. Jelas? Adapun Khawarij tidak. Mereka diperintah untuk diperangi. Jadi menunjukkan bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Dan ada dalil-dalil lain beliau uraikan dalam Majmu' al-Fatawa di jilid 9. Iya. Kata beliau, akhbarani Abu Thahir Muhammad bin Al-Fadl, qala haddatsana Abu Amr al-Khuri, qala haddatsana Abu al-Azhar, qala haddatsana Qabisa, qala haddatsana Sufyan an Ja'far bin Burqan, qala sa'ala rajulun Umar ibn Abdul Aziz an syai'in min al-ahwa. Seorang lelaki berkata, bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tentang suatu dari hawa nafsu. Dari hawa nafsu biasanya bid'ah itu disebut dengan ahwa. Faqala, maka Umar bin Abdul Aziz berkata, ilzam dina sabi fil kuttab wal a'rabi wal ha'amma siwa dalik. Kata Umar bin Abdul Aziz, hendaknya kamu komitmen dengan agama anak kecil yang dididik di kutab, ya, dan agama A'rabi. Kamu komitmen dengan itu saja, ya, dan lalulah kamu tinggalkan selain daripada itu. Nah, maksudnya disini kembalilah kepada agama yang sesuai dengan fitrah. Kembali kepada agama yang sesuai dengan apa? Dengan fitrah. Anak kecil yang berada di kutab, dimaklumi ya, bahwa mereka masih di atas fitrahnya. Ya. Maka pahami seperti pemahaman mereka. Atau Arabi. Ya. Arabi hanya paham dengar ayat, dengar hadis. Mereka pahami sesuai dengan bahasa Arab yang mereka pahami. Selesai. Ya. Nah. Maksudnya jangan seperti orang-orang ahli filsafat. Ya. Dikatakan begini, oh ini harus dibeginikan, dibeginikan. Ya. Nah, maka itu semua keluar dari jalur yang benar. Ya, keluar dari jalur yang benar. Maka seorang sederhana saja memahami agama. Ya, dia dengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, kemudian dia lihat bagaimana para as-salaf, ya, memahaminya, memahaminya, ya, dan bagaimana mereka mengamalkannya. Sering, ya, dan terlalu banyak menggunakan akal, mengadakan diskusi, pembahasan, ya, dan seterusnya. Ini semua dari jalan-jalan ahli bid'ah. Kata beliau, akhbarana Abu Abdullah al-Hafidh, kala haddathana Muhammad bin Yazid, kala samitu Aba Yahya al-Bazzaq, yakulu samitu al-Abbas ibn Hamzah, yakulu samitu Ahmad ibn Abil Hawari, yakulu samitu Sufyan ibn Uyayna, yakulu, kullu ma waqafa Allah bihi nafsahu fi kitabihi, fatafsiruhu tilawatuhu, wassukutu anhu. Ini juga kaidah, ya, dari Sufyan bin Uyayna. Nah, ini kaidah-kaidah penting semua dibawakan oleh penulis. Ya, dan beliau ambil dari ulama yang mendahulunya. Karena itu diantara tugas seorang penuntut ilmu, ya, dia pandai merangkum dan menghafal kaidah-kaidah yang seperti ini. Sehingga dalam pembicaraan dia berbicara dengan ucapan-ucapan as-salaf. Ya, berbahasa dengan bahasa para ulama as-salaf. Ya. Sufyan bin Uyayna berkata, kullu ma waqafa Allah bihi nafsa fi kitabi. Setiap sifat yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Quran, fatafsiruhu tilawatuhu wassukutu anhu. Maka penafsiran sifat itu adalah sekedar membacanya kemudian diam. Ya. Jelas ini maksudnya? Baca ayat misalnya tentang istiwa, thumma istawa ala al-arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Apa penafsiran istiwa? Nafsirannya baca ya, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Selesai, sudah itu nafsirannya. Beristiwa, ya istiwa yang disebut. Ya. Beristiwa di malam. Tidak perlu lagi dipertanyakan bagaimana kisiatnya, bagaimana ininya. Ya. Dan seterusnya. Cukup dia membaca, ya, dan mana istiwa dimaklumi dari sisi bahasa, tentang hakikat dan kisiatnya, kita diperintah untuk diam, tidak mempertanyakannya. Ya, sebab ini dari hal yang kita tidak diperintah untuk menanyakannya, yang kita tidak butuh untuk menanyakannya. Dia kata kita membutuhkannya, maka Nabi pasti telah menjelaskannya. Kata beliau, akhbarana Abu Hussein Al-Khattab, qala haddathana Abu Abbas Muhammad bin Ishaq As-Sarraj, qala haddathana Ismail ibn Abdul Harith, qala haddathana Haytham ibn Kharijah, qala sami'tu Al-Walid ibn Muslim annahu qala sa'altu Al-Awza'i wa Sufyana ومالك بن أنس أن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم. الوليد بن مسلم bertanya kepada Al-Auza'i. Al-Auza'i imamnya negeri Syam, imam negeri Syam di masa ini, dan bertanya kepada Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyayna. Sufyan bin Uyayna adalah imam negeri Mekah di matanya. Ya. Jadi sini Al-Walid bin Muslim. Kemungkinan Ibn Uyayna dan kemungkinan Al-Thawri. Kalau Al-Thawri beri imam negeri Kufa di matanya. Ya. Sufyan Al-Thawri. Wa Malik bin Anas. Imam Malik adalah imam negeri Mekah, negeri Madinah di masa beliau. Maka Al-Walid bin Muslim bertanya kepada para a'immah ini, para imam ini, tentang hadis-hadis seputar sifat, seputar sifat dan ru'ya, yeah, seputar sifat-sifat Allah dan Allah dilihat pada hari kiamat. Maka mereka semua menjawab, amirruha sama ja'at bila kaifin, biarkan sebagaimana datangnya, yeah, iman sebagaimana datangnya, bila kaifin, tanpa mempertanyakan bagaimananya, tanpa mempertanyakan bagaimananya. Iya. Ini yang kita sebut kemarin kaidahnya apa? Isbatun bila bila tansil. Ya, mengisbat, menetapkan tanpa menyerupakan, tanpa membagaimanakan. Qala Imam Az-Zuhri, Imamul A'immati 'asrihi wa 'ainu 'ulama'il ummati waqtihi. Ini berulang ya. Terkenal Imam Az-Zuhri, imam para imam di masanya, dan ya, mata para ulama umat di waktunya, ala Allahul bayan wa ala Rasulil balagh wa alaina at-taslim, terhadap Allah adalah menjelaskan, kepada Rasul adalah menyampaikan, dan kepada kita adalah berserah diri menerimanya. Wa ba'du salaf qadamul Islam la yathbut illa ala qantarati at-taslim. Ya. Dan sebagian para ulama salaf berkata, sungguhnya dasar keislaman tidak akan tegak kecuali di atas jembatan at-taslim. Ya. Maksudnya seorang yang berjalan di atas pijakan tidak akan tegak pijakannya itu kecuali di atas jembatan yang benar, di atas jalan yang benar. Dan jembatannya ini adalah apa? Berserah diri kepada Allah. Sekedar menerima, bacakan ayat-ayat, hadis-hadis tentang sifat dia imani dan dia percaya. Ya. Tidak dia mempertanyakan bagaimana kefiatnya dan tidak takalluf berlebihan. Tidak dia bebani dirinya atau dia tidak akan ditanya pada hari kiamat tentang itu. Ya. Kata beliau, akhbarana Abu Tahir bin Khuzaimah, qala haddatsana Jaddi al-Imam, qala haddatsana Ahmad bin Nasr, qala haddatsana Abu Ya'qub al-Hunayni, qala haddatsana Katsir bin Abdullah al-Muzani an abihi. Ya. عن جده عن أبيه عن جده ini riwayat dari ayahnya dari kakeknya. Ini ada beberapa riwayat sepertinya rawi meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya bersambung, anak meriwayatkan dari ayah dari kakeknya. Nah, dahulu ya sunan keluarga kalau masya Allah semuanya belajar ilmu ya. Semuanya belajar ilmu dan punya pengetahuan, dia seperti ini, anak meriwayatkan dari ayah, ayah meriwayatkan dari kakeknya. Ini keturunan yang salih. Nah, kakeknya bernama Amr bin Auf, seorang sahabat Al-Muzani. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, inna hadha ad-din bada'a ghariban wa sa'uda ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Qila ya Rasulullah, wa man lil ghuraba? Qala alladhina yuhyuna sunnati min ba'di wa yu'allimunaha ibadallah. Rasulullah bersabda, sungguhnya agama ini dimulai dalam keadaan asing. Dan akan kembali asing lagi sebagaimana awal mulanya. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Maksudnya agama ini, agama Islam, awal kali datang kepada kita, dianggap asing oleh manusia. Ya. Awal kali datang di bawah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah dikatakan tukang sihir, ya, orang yang berdusta, mengada-adakan, ya, orang yang gila, dan seterusnya dari ucapan-ucapan kaum musyrikin yang menentang dan menganggap aneh yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, asing awal kali datangnya. Kemudian setelah itu agama ini akan tersebar, ya, dan memenuhi bumi. Kemudian akan datang lagi Nabi kabarkan, akan kembali asing lagi agama ini. Ya, asing karena apa? Apa karena pengikut yang sedikit? Jawabannya tidak. Ya. Kembali, ajaran Islam yang hakiki, yang benar, yang dibawa oleh Nabi dianggap asing. Ya, sebagaimana awal mulanya. Maka pada saat yang seperti ini, orang yang berpegang dengan ajaran yang benar, dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dianggap asing oleh manusia, maka Nabi berkata, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Sebutkan keberuntungan. Ya. Ini penyebutan hukum di sini, hukum apa? Kauni atau syar'i? Hah? Ini penyebutan hukum kauni. Bahwa ketentuan Allah dan takdirnya nanti akan datang suatu masa, ya, orang yang menganut agama Islam yang murni dianggap asing oleh manusia. Ini ketentuan takdir Allah. Kenapa saya terangkan ini, membedakan antara syar'i dan qauli? Sebab dia ada yang memahami bahwa disunnahkan menjadi asing di akhir zaman. Iya. Sebab ini penyebutan takdir. Jelas? Bukan penyebutan hukum. Kalau penyebutan hukum syar'i ya dilakukan, dilaksanakan. Tapi ini penyebutan apa? Hukum qauli. Nah, maka kita mengimani akan hal ini. Ya. dan di sini menunjukkan keutamaan orang-orang yang berpegang dengan sunnah di akhir zaman. Kemudian kemarin disebutkan bahwa orang yang mengenal sunnah, mengenal akidah yang benar, harus berbangga dengan akidahnya. Iya. Sebab ia tatkala mengenal Islam yang benar, maka kita adalah nikmat yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia menganggapnya asing, menganggapnya aneh, iya, maka dia tetap komitmen di atasnya dan bergembira dengan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kila ya Rasulullah, mana al-ghuraba? Dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa al-ghuraba? Beliau berkata, alladzina yuhyuna sunnati min ba'di, orang yang menghidupkan sunnahku setelahku. Dan mereka mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah. Iya. Baik, ini hadith ada kelemahan ya. Nah. Tapi hadith tentang badal Islam gariban itu sahih. Dari seluruh jalan-jalannya sahih. Bahkan dia di dalam Sahih Muslim ada. Ya, tentang badal Islam gariban. Wasayudu gariban kama bada. Islam mulai dalam keadaan asing akan kembali asing lagi. Kali dalam Sahih Muslim. Ya. Ada pun tambahan dalam hadis ini ada kelemahan. Tapi maknanya benar. Walaupun ada kelemahan, maknanya benar. Katakan akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh, sami'tu Abu Al-Hasan Al-Kariji, yaqulu sami'tu Ali ibn Abdul Aziz, yaqulu sami'tu Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Naam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ini salah seorang imam ahli sunnah yang terkenal. Yaqulu, beliau berkata, al-muttabi' bis sunnati kal-qabid 'ala al-jamr. Orang yang mengikuti sunnah bagaikan orang yang menggenggam bara api. Iya. Perhatikan ya. Dan ini ada di dalam hadis Rasulullah yang sahih atau yang kuat dari seluruh jalannya. Maka yang memperumpamakan orang yang berpegang dengan sunnah bagikan al-qadir ala al-jamur, bagikan orang yang menggenggam bara api. Iya. Bayangkan, berpegang dengan sunnah dia harus menanggung resiko tangannya terbakar, dia harus bersabar. Iya. Dan bara api ini tidak boleh padam. Jelas? Tidak boleh padam. Karena itu menggenggamnya dia tidak terlalu keras sehingga tidak memadamkan barang api ini. Iya. Dan ini pengibaratan yang indah. Sebab orang yang ekstrim, dia di atas sunnah, tapi ekstrim melakukannya, pasti suatu hari dia akan keluar dari jalur yang benar. Yakin. Tapi orang yang pertengahan, itu yang bagus. Iya. Dia berusaha menjaga, tetap bersabar, iya, sehingga dia berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Iya. Maka ada gangguan dari manusia, dia bersabar. Tapi bukan artinya ahli sunnah senang cari masalah, enggak. Iya. Nah, dikenal bahwa ahli sunnah itu suka cari masalah. Ya, ciri ahli sunnah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, arhamun nasi bil khalq, arafun nasi bil haq, warhamun nasi bil khalq. Ahli sunnah adalah orang yang paling mengenal kebenaran dan paling merahmati makhluk. Paling merahmati makhluk. Iya. Asing manusia itu. Dan mereka punya kesabaran. Iya. Punya kesabaran. Banyak memberi rasa maaf kepada manusia. Iya. Banyak memberi rasa maaf kepada manusia. Dan ini menyebabkan dakwah para ulama kita di masa ini tersebar dan diterima oleh manusia karena akhlak yang seperti ini di kalangan mereka. Syekh Mukbil rahimahullah, awal kali beliau datang ke Yaman, beliau sendiri. Iya. Salat di masjid, kalau beliau salat, ya, takbir Allahu Akbar, tangannya diletakkan di atas dada, datang orang-orang Syiah, tangannya diturunkan. Iya. So, mereka kalau salat begini saja, takbir Allahu Akbar, dibiarkan ini tangannya. Iya. Beliau menerapkan sunnah, diambil tangannya, diturunkan. Iya. Beliau sabar. Dari mana beliau mulai? Beliau mengajar anak-anak kecil. Ya. Biar apa? Sebagian anak kecil mengaji dan seterusnya. Ya, mulai. Ya. Dengan rasa maaf ini, akhlak beliau yang baik kepada masyarakat. Ya, sedikit demi sedikit mulai ada yang ikut. Ya. Dan beliau sebelumnya sudah dikenal. Sudah beliau berada di Saudi. Maka sebagian orang yang dari luar Yaman datang belayar kepada Syekh. Cuma orang-orang penduduk negerinya tidak mengenal pada dari Syekh itu. Ya. Maka beliau pun ya, sedikit demi sedikit terus berjalan dan berkembang. Anda yang tahu sekarang, itu masuk ke kota mana saya ke Yaman, pasti ada murid Syekh itu. Ya. Ini kesabaran seorang di dalam mendekatkan kepada manusia kepada sunnah. Dan alhamdulillah di masa ini juga, kita juga di Indonesia, di tempat ini dan selain tempat ini, alhamdulillah sunnah tersebar. Ya, dan manusia senang asalnya kepada sunnah. Gimana tidak? Ahli sunnah hanya berbicara Al-Quran, hadith Rasulullah SAW dari yang lain. Ya, tidak pernah berbicara dari kantong mereka. Ya. Ataupun dari pemikiran mereka pribadi. Tidak. Mereka berbicara dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Dan ini sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Tapi banyak manusia hari-hari ini mereka dekat dengan kejahilan. Tidak mengerti agama yang benar. Bukan untuk dipahamkan. Ya, kalaupun kita berada di satu tempat dan kita dianggap asing, maka bersabar tentang hal itu. Kita mengingat hadith-hadith Nabi ini. Ya, kata indahnya, pahala yang didapatkan dan betapa baiknya orang berpegang dengan sunnah. Ya. Sambil dia juga mengumpulkan sifat-sifat mulia yang lain. Dia semangat manusia mendapat hidayah. Dia bersabar. Ya, dia menjalankan agama. Ini semua adalah pintu-pintu kebaikan yang terbuka untuk kita. Nah, karena itulah orang yang berada di akhir masa dan dia berpegang dengan sunnah, ini punya sisi keutamaan yang kadang lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Iya, kadang lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Ini adalah hal yang wabih dari ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah menjelaskan bagaimana orang-orang yang datang sebelum setelah Nabi, mereka tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Iya. Tapi sangat beriman kepada Nabi, membela sunnahnya dan menghidupkannya. Maka ini tentunya pahalanya lebih besar dan lebih banyak. Dilihat dari sisi ini. Tapi dari sisi lain, orang-orang terdahulu, apalagi dari kalangan sahabat, para tabi'in dan setelahnya, mereka lebih utama dan lebih afdal dari banyak sisi yang lainnya. Dipahami? Ya, karena itu kata Al-Ubaid bin Al-Qasim bin Salam, orang yang mengikuti sunnah itu bagikan orang yang menggenggam bara api. وَهُوَ الْيَوْمَ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ ضَرْبِ السَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Kata dia, dan dia di sisi saya pada hari ini lebih afdal daripada menebaskan pedang di jalan Allah. Lebih afdal daripada berjihad. Berpegang dengan sunnah, beliau anggap lebih afdal daripada berjihad pada hari ini. Nah, sebab dia itu manusia. Hidup di atas sunnah. Ya, sepuntunan. Harus ada orang yang mengajarkan sunnah kepada mereka. Iya. Sebagaimana kita cinta dan kita bergembira, berbahagia mendapatkan nikmat ini, mendapatkan hidayah di atas sunnah, maka dari kewajiban keimanan kita harus cinta hal ini juga untuk saudara kita yang lain. Sebab mukmin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah. Ya, karena itu ta'awun. Ada bentuk ta'awun. Dan saya lihat dari keberhasilan Syekh Rahimahullah di Yaman, kalau dia masuk di halaqah beliau, jadi apa, masuk ke ma'had, maka beliau tidak membiarkan orang itu pergi kecuali telah membawa satu faedah ilmu. Diberikan faedah ilmu. Ya. Di bidang apa saja? Diberi faedah ilmu. Beliau sangat perhatian. Ya. Apalagi orang-orang yang masih awam baru, ya subhanallah. Ya. Terlihat hal yang luar biasa dari beliau rahimahullah. Nah, kemudian kata beliau, waruya anil amash wa an abid duha an masruh annahu qala dakhalna ala abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu faqala ya ayuhannas man alima syu'an falyakul bih wa man lam ya'alam falyakul allahu a'alam fa'inna minal ilmi an yakula lima la ya'alam allahu a'alam. قال الله عز وجل لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فتبقى جنب رويتا قال الأعمش دري أبو الضحى دري مسروق بلي بركاتا سيماتك كبير عبد الله المسعود. يا نسمى راوي سلسلة دري كوفة ثمانية Al-Amash Sulaiman bin Mihran dari Kufa, Abu Duha Muslim bin Subayh, juga dari Kufah. Masruq, ini satu kabilah dengan Syekh Mukbir. Masruq ibn al-Ajda Abu Aisyah al-Wadi'i ya, al-Kufi. Qala dakhalna ala Abdullah bin Mas'ud. Kami masuk menjumpai Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, beliau tinggal di Kufah. Faqala, maka ibn Mas'ud berkata, wahai sekalian manusia, siapa yang mengetahui ilmu, dia ucapkan dengannya. Siapa yang tidak mengetahui, hendaknya dia ucapkan Allahu A'lam. Sebab dari ilmu itu, dari ilmu orang berucap pada apa yang dia tidak tahu, dia berucap Allahu A'lam. Itu dari ilmu. Karena itu kalau orang yang tidak tahu ditanya, dia menjawab Allahu A'lam, menunjukkan dia punya ilmu. Iya. Kalau dia tidak tahu dia menjawab, maka ini adalah jahil. Iya. Adalah jahil. Jahil pangkat dua. Nah, kalau Allah azza wa jalla li nabiyhi, maka kemudian Allah berfirman kepada nabinya, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajr," katakanlah Muhammad kepada manusia, "Saya tidak meminta pahala dari kalian. Wa ma ana minal mutakallifin," dan saya juga bukan orang-orang yang takalluf. Ya, membebani diri saya dengan apa yang saya tidak miliki, apa yang saya tidak mampu. Ya. Nabi saya diperintah untuk berucap seperti itu. Ya. Kalau tidak punya kemampuan, tidak tahu, bilang saja, Allah alam, selesai. Nah, ini dari bentuk ta'zim kepada sunnah. Penghormatan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Jadi, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di kitabkan saya ini, oleh muhaddisnya, hanya disebutkan dikeluarkan oleh Al-Bukhari saja. Dan ini kurang ya, dikeluarkan juga oleh Muslim. Nah, disini kalau dalam takhrij, kalau dia riwayat Bukhari dan Muslim, kalau disebutkan Bukhari saja oleh orang yang mentakhrij, itu dianggap kurang. Harus dikatakan dikeluarkan juga oleh Muslim. Kalau memang Imam Muslim juga meriwayatkannya. Ya. Kata beliau, akhbarana Abu Abdullah al-Hafidh. Qala haddatsana Abu al-Abbas al-Ma'qadi. Qala haddatsana Ahmad bin Abdul Jabbar al-Utaridi. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsana Abdul Rahman al-Dabbi. Al-Qasim bin Urwa. Al-Muhammad bin Sa'ab al-Quradi. أنه قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجاءت أنظر إليه نظرا شديدا. قال محمد بن سعد القرظي بركاته saya masuk menjumpai Umar bin Abdul Aziz. Maka saya pun melihat kepadanya dengan pandangan yang tajam. Ya. Dengan sangat memandang kepadanya, memperhatikannya. Faqala innaka la tanzuru ilayya nadaran ma kunta tanzuruhu ilayya wa ana bil Madinah. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata kepadanya, engkau melihat kepadaku dengan sebuah pandangan, engkau tidak memandang saya seperti itu ketika saya berada di Madinah. Fakultu muta'ajjubi, maka saya berkata, ya, saya ta'ajjub melihatmu. Faqala mimma tata'ajjab, maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bertanya, kamu ta'ajjub dari apa? Qala qultu li hali bima hala min launika, bima hala min launika. Ya, saya berkata, karena apa yang telah berubah dari warnamu. Ya. Nah, wala hala min jismika, dan bagaimana tubuhmu telah menjadi sangat kurus. Ya, wala fa min sya'rika, dan rambutmu yang mulai rontok. Nah, qala, maka Umar bin Abdul Aziz menjawab, kaifa law ra'aitani ba'da thalathatin fi qabri. Bagaimana kalau kamu melihat saya setelah 3 hari nanti? Kamu lihat saya berada di kuburku. Ya. Wakarsalat hadaqaya hadaqataya ala wajnataya, dan ada kedua mataku telah mengalir di atas kedua pipiku. Ya. Nah, wasala man kharaya fi fani sadidan, dan dari hidungku telah keluar nanah ke mulutku. Ya, maksudnya orang yang sudah meninggalkan seperti itu mulai apa? Ya, membusuk. Bagaimana kalau kamu melihat saya 3 hari setelah saya dikubur? Ya. Kunta li ashadda nakira, maka engkau pasti akan lebih menganggap saya mengherankan. Ya. Maka Umar bin Abdul Aziz berkata kepadanya, dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dikenal di majlis beliau, di duduk beliau penuh dengan zikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu hari beliau ada pekerjaan. Dia kata, insyaAllah saya selesaikan besok. Maka anaknya berkata, wahai ayah, kalau kamu meninggal sebentar, kapan kamu selesaikan? Ya, subhanallah. Sampai anaknya juga terpengaruh dengan pembawaan ayahnya. Nah, rahimahullah. Maka dan berkebiasaan Umar bin Abdul Aziz, beliau mengundang para ulama mendengarkan dari mereka. Ya, karena itu Muhammad bin Ka'ab datang ke sini. Apa yang beliau inginkan dari Muhammad bin Ka'ab? Kata Umar bin Abdul Aziz, hadithni hadithan kunta haddathanihi an Abdullah ibn Abbas. Ceritakanlah kepada aku hadith yang dulu kamu ceritakan kepada saya dari ibn Abbas. Ya. Qala qultu haddathani Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Muhammad bin Ka'ab berkata, saya berkata menceritakan kepada aku Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yarqu al-hadith ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengangkat hadithnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inna li kulli shay'in sharafan wa in ashraqa al-majalis mastaqbila bihi al-qibla. La tusallu khalfan la tusallu خلف نائم ولا محدث وقت الحي والأقرب وإن كنتم في صلاتكم ولا تستر الجدر بالصيام. Tetapi sesungguhnya setiap perkara ada kemuliaannya. Setiap perkara ada kemuliaannya. Nah, dan majelis yang paling baik, majelis yang paling mulia adalah apa yang menghadap ke kiblat. Majlis yang paling mulia adalah apa yang menghadap ke kiblat. Ya. Kemudian kata beliau tentang masalah menghadap ke kiblat, ada hadis-hadis lain. Ini hadis ada bentuk kelemahan di dalamnya. Ada hadis-hadis lain yang menjelaskannya. Ya, tentang masalah menghadap ke kiblat. Secara umum yang disunnahkan. Ya, disunnahkan apa menghadap ke kiblat pada perkara-perkara yang merupakan bentuk ibadah. Iya. La tusallu khalfa na'im. Jangan kalian menghadap atau salat di belakang orang yang tidur. Iya. Sebab orang yang tidur tidak tahu apa yang dia baca. Wala muhduth, dan orang yang berhadap. Waqtulul hayya wal aqrab. Bunuhlah ular dan kalajengking. Walaupun kalian sedang salat. Ya. Ini diperkecualikan, dibolehkan kalau sedang sholat. Boleh membunuh ular dan kalajengking sebab itu adalah hal yang bisa mengganggunya, ya, dan membahayakannya. Dan gerakan ini bukan dari gerakan yang membatalkan sholat. Setelah dia selesai, dia lanjutkan sholatnya. Dan jangan kalian menutup apa tembok dengan pakaian. Ya. Maksudnya di sini dia menutup tembok dengan pakaian, ya, pakaian ditutup, apa tembok ditutup dengan pakaian, seakan-akan orang yang kelebihan pakaian, ya, orang kelebihan pakaian. Ini pengibaratan tentang orang yang bersombong, melebihkan, jelas ya, itu maksudnya. Waman nabar fi kitabi akhihi bidiri ithihi fa innama yanzuru finnar. Siapa yang melihat ke kitab saudaranya tanpa izinnya, maka sungguhnya dia hanya melihat dalam neraka. Ala unabbiukum bisyirarikum, inta kalian saya kabarkan tentang orang yang paling jelek di antara kalian. Qalu bala ya Rasulullah, mereka berkata iya wahai Rasulullah. Qala alladhi yajluru addahu wa yamna'u rifdahu wa yanzilu wahdahu. Ya, orang yang paling jelek adalah orang yang memukul budaknya. Nah, orang yang memukul budaknya, kemudian orang yang menahan rifdahu, menahan orang membantunya, dan orang yang turun sendirian, maksudnya dia pergi sendirian. Nah, ini saya sudah sebutkan ya bahwa hadisnya ada kelemahan tentang masalah pergi sendirian. Ya, dia sifatnya makruh. Ada hadis dari Ibnu Umar menjelaskan tentang hal tersebut. Kata beliau, apa unabbiukum bisyarrin min dzalika, in kalian saya kabarkan tentang sesuatu yang lebih jelek daripada itu. Alladzi yubghidu an-nas wa yubghidunahu, yaitu orang yang benci kepada manusia dan manusia benci kepadanya. Nah, oleh ini adalah hal yang ma'ruf dalam usul syariah. Ya. Siapa yang benci kepada manusia dan manusia benci kepadanya, maka ini dari orang yang tidak berada di atas kebaikan. Nah, tidak berada di atas kebaikan. Jadi harus, kalau manusia benci kepada mereka, maka harusnya mereka cinta agar supaya manusia tetap mendapat hidayah. Walaupun ada kebencian, kebencian hanya sebatas apa? Sebatas apa yang diperintah oleh syariat. Benci kepada bid'ah mereka, benci kepada kesalahan yang mereka lakukan. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diusir dari Taif, ya, dilempari oleh penduduk Taif sampai berdarah. Ya. Datang dua orang malaikat, ya, bersama Jibril, dua malaikat penjaga gunung siap untuk membalikan gunung kepada mereka. Apa jawaban Rasulullah? Ya, saya masih berharap ada orang-orang yang lahir dari keturunan mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ini dari apa semangat beliau, manusia itu mendapat hidayah. Kemudian kata beliau, apalah unabdiukum bisyarri min dhalik, inginkah kalian saya kabarkan kata yang lebih jelek lagi dari itu, alai la yasiru asratan wala yakbalu ma'duratan wala yasiru damban. Itu orang yang tidak pernah apa memaklumi ketergelinciran. Kalau orang tergelincir dia tidak maklumi, dia tidak pernah beri udur. Demikian pula orang yang tidak menerima udur, dan orang yang tidak memaafkan dosa. Kalau temannya punya kesalahan atau orang punya kesalahan, tidak pernah dia maafkan. Nah, ini dia dalam hadis yang lumayan, tapi dalam masalah ini ada hal yang memang benar dan ada yang perlu rinci, ada yang perlu dirinci. Kata beliau, awala unabdiukum bisyarrin min dhalik, inginkah kalian saya kabarkan dengan lebih jelek lagi dari itu, alladhi la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak merasa aman seseorang dari kejelekannya. Kemudian kata beliau, man ahabba yakuna aqwan nas falyatawakkal ala Allah, wa man ahabba yakuna adna nas falyakun bima fi yadillahi awsat minhu bima fi yadi ghairihi. Siapa yang cinta ingin menjadi manusia yang paling kuat, hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Siapa yang cinta ingin menjadi manusia yang paling kaya, hendaknya dia lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada apa yang berada di tangan selain Allah. Nah, ini semuanya benar ya? Ya. Ini mana mustaqim. Sebab bina, kecukupan, itu kecukupan di dalam hati. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, laisal bina an kasaratil arq, innamal bina bina nafs. Bukanlah rasa cukup itu dengan banyaknya harta benda, tapi rasa cukup adalah kekayaan di dalam hati. Ya. Kemudian kata beliau, man ahabba yakuna akraman nas falyattaqillah. Siapa yang ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Ya, ini maknanya benar atau tidak? Benar. Didukung oleh ayat Al-Qur'an. Apa ayatnya? Hah? Inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Inna Isa alaihi salam qama fi qaumihi faqala, ya bani Israil la takallamu bil hikma indal juhal. La takallamu bil hikma indal juhal. Fatubyamu la tamna'uha ahlaha fatubyamuhum. Ya. Baik, yang pertama saya ulangi. Kata Nabi Isa, ya bani Israil, wahai bani Israil, la takallamu. Asalnya la takallamu, tapi dihilangkan tanya sebab sudah maruf di kalangan orang Arab, biasa dihilangkan. Jangan kalian berbicara bil hikmah, dengan hikmah di depan orang jahil. Fatadlimuhum, fatadlimuha. Sehingga kalian membalimi hikmah itu. Sebab hikmah kalau dibicarakan di orang jahil, hikmah itu kata mutiara, ya, mengandung makna-makna. Tapi kadang makna-makna yang seperti ini, orang yang jahil tidak bisa langsung menangkapnya. Mereka langsung saja diberikan kedokain simpulan. Begitu ya. Nah, dan jangan kalian melarang hikmah itu dari orang yang memang ahlinya berhak untuk menerimanya, sehingga kalian membalimi mereka. Wala tablighu, dan jangan kalian berbuat zalim. Wala tukafi'u zaliman fayabtulu fadlukum inda rabbikum. Dan jangan kalian membalas orang yang berbuat zalim, sehingga keutamaan kalian akan hilang di sisi Rabb kalian. Al-amru thalatha, perkara itu ada tiga. Amrun bayyinun rusduhu fattabi'u, wa amrun bayyinun dayyuhu fajtanibu, wa amrun ukhtilafa fihi fakiluhu ila Allah azza wa jalla. Perkara itu ada tiga. Ada perkara yang jelas petunjuknya, maka ikuti perkara itu. Perkara yang kedua, perkara yang jelas kesesatannya, penyimpangannya, maka tinggalkan perkara itu. Perkara yang ketiga, diperselisihkan, maka serahkanlah perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini perkara juga ini semakna dengan hadis Rasulullah SAW, hadis Nu'man bin Bashir riwayat Bukhari dan Muslim, innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a bidunihi wa 'irdihi. Halal itu jelas, haram itu jelas. Apa yang antara keduanya itu syubhat. Seorang yang menjaga dirinya berhati-hati dari syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Jelas? Iya. Hadis yang dibawakan di sini oleh penulis juga masih dalam bab apa? Dari etika-etika yang dipegang oleh ahli sunnah, dia mengagungkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka nampak dari sini bahwa seorang yang berjalan di atas Islam itu butuh pijakan-pijakan, dan mereka butuh ya berbagai pelajaran-pelajaran supaya bisa istiqamah berjalan di atas jalan yang lurus. Ya, karena itu kata para ulama, hidayah itu ada dua. Hidayah ada dua. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas jalan. Ya. Hidayah yang pertama menuju kepada jalan, kita telah mendapatkan hidayah dengan keislaman. Berarti kita telah ditunjuki kepada jalan Islam. Ini hidayah yang pertama. Dan ini adalah nikmat yang besar. Tapi begitu kita berada di atas jalan Islam, ya, jalan Islam ini samping kanan dan kirinya ada syaitan yang menyuruh kepada jalan-jalan tersebut, jalan kesesatan. Maka kita butuh hidayah yang lain supaya bisa kokoh di atas jalan Islam ini. Ini hidayah di atas jalan namanya. Ya. Karena itu dalam menjaga diri, kita harus mencari sebab-sebab hidayah supaya kita kokoh di atas jalan ini. Kita kokoh di atas jalan ini. Nah, dan alhamdulillah ini dengan seorang membaca, apalagi membaca buku-buku akidah, ya, itu akan kuat sekali langkahnya di atas jalan Islam. Sebab di dalam pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah, di dalamnya terdapat hal yang menguatkan hati seorang hamba. Ya. Menguatkan hati seorang hamba. Sehingga syubhat apa saja yang datang, itu tidak akan menggetarkannya. Ya. Walaupun hari ini dia tidak bisa jawab, tapi hatinya tetap. Dia tidak goyah. Suatu hari kalau dia belajar, dia tahu jawaban syubhat ini begini. Sudah selesai. Ya. Walaupun ada syubhat yang hari ini belum bisa dia jawab, tapi hatinya tetap. Ya. Maka di sini dari keutamaan orang yang mempelajari akidah, dan sebagaimana yang saya sampaikan di awal pertemuan, pentingnya mempelajari akidah ini, dan senantiasa kita mengulanginya. Ini dari akhlak ashabul hadith. Para yang mengikuti jalan para ulama as-salaf rahimahumullah. Baik, ini selesai pembahasan-pembahasan berkaitan dengan sifat-sifat. Sekarang beliau berpindah menjelaskan keyakinan ahli sunnah yang lainnya. Kata beliau, wa yu'minu ahli dini wa sunnah bil ba'ati ba'da al-maut yawm al-qiyamah wa bi kulli ma akhbar Allah subhanah min ahwali dhalika al-yawm al-haq wa ikhtilafi ahwali al-ibad fihi wal khalq فما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتاب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل وسائر الزلازل والبلادل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مفاصيل الدر من الخير والشر وغيرها. كتب لي دم أهل السنة دم أدامة. Ya, ini penamaan lain ya. Saya sudah sebutkan bahwa beliau di sini menyebut beberapa penamaan. Ashabul hadith, as-salaf, ahli sunnah wal jamaah di sini, ahli din dan as-sunnah. Pengikut agama yang benar dan pengikut sunnah, mereka beriman akan adanya hari kebangkitan setelah hari kiamat. Ini masuk dalam rangkaian keimanan kepada apa? Hah? Keimanan kepada hari akhirat. Iya. Dan keimanan di dalam membahas keimanan di hari akhirat, ahli sunnah banyak berisi pembahasan. Sebab keimanan di dalam ahli akhirat itu banyak cabangnya. Yang paling pertama pembahasan tentang kubur. Sebab al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi berkata bahwa kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Karena itu dibahas tentang kuburan, apa pertanyaan dalam kubur, dan akhirnya ahli sunnah sebut berkaitan dengan masalah dalam kubur. Hari kebangkitan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, dan seterusnya dari kejadian-kejadian ini dirinci dan semuanya masuk dalam rangkaian keimanan kepada hari akhirat. Iya. Maka kita imani seluruh hal ini. apa yang terjadi setelah kematian pada hari kiamat. Sebagaimana seluruh apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemuruan-kemuruan yang terjadi pada hari yang pasti itu. Hari yang hak yang pasti terjadi. Dan kita imani ya. Perbedaan keadaan manusia, keadaan makhluk pada hari itu. Ya. Ada yang beruntung, ada yang merugi. Nah, pada apa-apa yang mereka lihat dan apa yang mereka jumpai pada hari yang mengerikan tersebut, kita untuk mengimaninya. Dia terangkan dari kejadian-kejadian seperti mengambil kitab dengan kanan dan kiri. Ini dari perbedaan. Ada di antara manusia mengambil kitabnya dari kanannya, ada yang dari kirinya. Iya. Mengambil dari kanannya dia akan beruntung, bergembira. Mengambil dari kirinya maka dia akan bersedih dan merugi. Walijadah mil masail, demikian pula menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan. Iya. Ini disebut sifat. Sebab setiap apa yang dia baca dari catatan amalannya ditanyakan. Apakah benar kamu lakukan ini? Benar kamu lakukan ini? Benar kamu lakukan ini? Ya, semuanya harus menjawab. Ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang dia lupakan pada hari itu. Kalau pada hari ini dia pelupa, pada hari itu dia sangat kuat hafalannya. Ya. Dan sangat mengetahui apa yang dia kerjakan di dunia. Semuanya dia akan jawab, benar saya lakukan. Benar saya lakukan. Dan tidak mungkin ada salah catat. Ya. Sebab para malaikat yang mencatatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membalimi seorang hamba pun. Ya, bersama dengan itu hamba ditanya lagi, apakah ada malaikatku membalimi kamu? Ya. Maka dia menjawab, tidak wahai Rabbku, semuanya benar. Semuanya benar. Nah, ini dari bentuk keadilan yang sempurna pada hari kiamat. Ila sa'iri jalazil wal baladil. Ya. Dengan banyaknya kegoncangan dan kemurian-kemurian yang dijanjikan pada hari yang dahsyat itu. Pada keadaan yang mengerikan. Dari sirat, jembatan. Ya. Wal mizan, timbangan. Wa nashrul suhuf. Ya. Dan pembagian kitab-kitab. Ya. Pembagian kitab-kitab. Atau kemudian lembaran-lembaran catatan amalan yang terdapat di dalamnya. Ya. Uraian. Walaupun timbangan-timbangannya hanya sebesar darah dari kebaikan dan kejelekan juga di sebutkan di dalamnya. Nah, maka di sini penulis merinci dari fase apa kejadian pada hari kiamat. Ya, dia terangkan. Ya, dan para ulama di dalam hal ini ada silam pendapat dalam merangkai urutannya. Alam kubur dimaklumi. Ya, awal perjalanan akhirat kubur. Setelah itu hari kebangkitan. Hari kebangkitan dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini, ya, di padang mahsyar ini seluruh manusia dikumpulkan dan matahari dekatkan di atas kepala. Matahari dekatkan di atas kepala. Ya, di sini ada pembahasan tentang telaga. Di mana telaga Nabi? Ya, setiap Nabi punya telaga, sebenarnya akan datangkan. Akan disebutkan. Nah, maka yang benarnya bahwa setelah itu ada setiap Nabi punya telaga. Ini kejadiannya di padang mahsyar. Iya. Kemudian syafaat yang akan diterangkan. Syafaat. Iya. Kalau sudah terlalu lama menunggu di padang mahsyar, iya. Penungguan yang sangat lama dan keadaan yang sangat mengerikan. Iya. Para Nabi dan para Rasul jawabannya nafsi-nafsi, diriku-diriku. Iya. Kalau manusia meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar mohon kepada Allah supaya hisab disegerakan. Maka Nabi pun memohon. Itu syafaat. Setelah syafaat baru hisab, bagian catatan amalan. Ya. Ada arf, pembagian catatannya, ada hisabnya. Ya. Nah, ada timbangan. Ada timbangan. Kemudian setelah itu dibagi. Yang penduduk surga, penduduk neraka. Kemudian melalui as-sirat, jembatan. So, setiap orang tak harus melalui as-sirat. Harus melalui as-sirat. Ya, dan kita imani tentang hal itu. Harus sunnah mengimaninya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka. Jembatan di atas neraka jahannam. Dan itu adalah kemestian yang sudah ditentukan di sisi Rabbmu. Semua pasti akan melaluinya. yang baik, yang salih maupun yang tidak salih pasti melaluinya. Nah, yang selamat dari sirat di sebelahnya adalah surga. Yang tidak bisa melewatinya maka di bawahnya adalah api neraka. Nah, sirat ini, jembatan ini ya, disebutkan tentang sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya bahwa dia lebih apa, jembatan yang sangat licin ya. Ada seperti duri-duri, kemudian jenis jangkar-jangkar yang menyambar-nyambar ya. Dan dalam sebagian riwayat Abu Sa'id punya hukum marfu, sebutkan bahwa jembatan yang lebih putih dari rambut, lebih tajam dari pedang ya. Kira-kira siapa yang bisa melalui ya? Di sini letak amalan salih ya. Setiap orang melaluinya sesuai dengan kadar amalannya. Maka dia melaluinya seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti orang yang menyanyi kuda, ada yang seperti berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Dan tidak bisa melewatinya, di bawahnya adalah atu neraka waliyahubillah. Dan Nabi SAW berdiri di ujung jembatan. Beliau berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Nah, ini as-sirat. Al-mizan, timbangan, timbangan sebelumnya ya. Iya, timbangan sebelumnya. Dan dia adalah timbangan hakiki. Punya dua kisah. Punya dia anak timbangan, sebagaimana diterangkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf. Dan sejumlah para ulama seperti Imam Al-Barbahari, Ibn Qudamah dalam Ummat Al-Itiqad. Iya. Dan beberapa para ulama yang lain yang membahas tentang akidah, mereka menyebutkan bahwa timbangan ini punya lisan. Punya lisan. Apa artinya lisan? Hah? Ya. Kalau disebut timbangan punya dua kifah dan lisan, lisan yang diartikan lidah. Ya, timbangan, begini ya, kalau neraca, ada timbangan begini. Ada yang menyanggahnya, itu dalam bahasa Arab, itu disebut lisan. Itu yang menyanggah. Itu yang disebut lisan. Kalau berbicara tentang timbangan, itu yang disebut dengan nama lisan. Jelas ya? Itu yang saya pahami dari sisi bahasa, dan itu yang saya ketahui dari ulama yang mengajarkan tentang masalah lisan. Begitu mereka menjelaskannya. Ya. Dan itu kalau ada yang terjemah lisan, dia terjemahkan lisan berbicara, itu salah terjemah. Harusnya terjemah dia menunggah. Yang menunggah apa? Timbangan. Nah, jadi ambil pemahaman dari situ, walaupun tidak ada makna khusus, tapi dipahami. Sebab Nabi ketika menjelaskan tentang hadis Butaka, 99 diletakkan di satu anak timbangan, dan satu dan kartu diletakkan di timbangan yang lain. Tiba-tiba 99 terhempas ke atas, ini kan ada tiang yang menyanggahnya, sehingga demikian keadaannya. Itu penggambaran jawabannya, sesuai dengan apa yang dikabarkan. Adapun hakikat bagaimananya, kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Datang dalam sebagian athar dari Salman dan selainnya, bahwa timbangan itu satu anak timbangannya lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. So, kadang satu amalan kebaikan bagi manusia bisa memenuhi timbangan. Iya, bisa memenuhi timbangan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Satu kalimat dia ucapkan. Iya, jelas? Demikian. Dan timbangan itu apakah cuma satu atau banyak timbangan pada hari kiamat? Ini beraneka ragam pendapat, atau ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benar ya, ada beberapa timbangan. Sebab di dalam ayat Allah berfirman, wa naba'ul mawazin al-qisthal yaumil qiyamah. Kami meletakkan timbangan-timbangan dalam bentuk jamak, timbangan-timbangan pada hari kiamat. Ya. Dan sini timbangan hakiki yang dikatakan, sebab dikatakan kami letakkan. Ya. Anda kata amalan yang diinginkan, amalan yang ditimbang yang diinginkan, maka tidak dikatakan diletakkan. Ya. Jadi yang dipasang adalah timbangan. Ini pendapat yang paling kuat insyaallah taala. Walaupun sejumlah ulama kita seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan lainnya menganggap bahwa timbangan itu cuma satu. Ya. Dan dijama di dalam sebagian ayat, jama itu karena dilihat yang ditimbang banyak. Nah, dan pendapat sebagian para ulama. Jelas? Yang ditimbang itu apa? Ya. Ada tiga riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyaknya menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan-amalan salih hamba. Amalan salihnya langsung ditimbang. Riwayat yang kedua menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah catatan-catatan amalan, bukan amalannya, tapi catatan yang mencatat amalan, seperti hadis Bitaqah. Riwayat yang ketiga, orangnya langsung ditimbang, orangnya langsung ditimbang, dinaikkan kemudian ditimbang. Iya, seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? Yu'ta bi rajulin kafirin yawm al-qiyamah fala yuzanu 'inda yu'ta bi rajulin samimin yawm al-qiyamah fala yuzanu 'inda Allahi janaha ba'udah. Hadis Abu Hurairah, Bukhari dan Muslim. Datangkan seorang lelaki yang gemuk pada hari kiamat, kemudian ditimbang dan timbangannya tidak senilai sayap nyamuk. Iya, orangnya langsung ditimbang. Dan Nabi berucap tentang kaki Ibnu Mas'ud ketika para sahabat sebagiannya ada yang apa namanya memandang jelek karena cacat Ibnu Mas'ud, maka Nabi berkata, sungguh betis Ibnu Mas'ud ini lebih berat dari gunung Uhud ditimbangin Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan bahwa kadang ya tubuhnya langsung ditimbang. Ini tiga riwayat semuanya menurut Syekh bin Baz rahimahullah taala, kita katakan bahwa semuanya ditimbang. Tapi memang kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa yang ditimbang adalah apa? Amalan-amalan. Nah, baik. Jadi secara global ya berkaitan dengan apa yang disebutkan di sini oleh penulis. Kemudian kata beliau rahimahullah, beliau bertindak masalah lain tentang syafaat. Kata beliau, wa yu'minu ahluddini was-sunnah di syafaatir rasul sallallahu alaihi wasallam li mudhdhi ahli tauhid wa murtakibi al-kaba'ir kama warada bi al-khabar as-sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, dan ahluddin was-sunnah, pengikut agama dan sunnah beriman akan syafaat Rasulullah SAW untuk orang-orang yang berdosa dari ahli tauhid dan orang-orang yang berbuat dosa besar, sebagaimana telah datang hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini penulis hanya menyebutkan satu jenis syafaat dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah punya beberapa syafaat. Ya, beliau punya 8 jenis syafaat Rasulullah. Di dalam hadis-hadis mungkin disimpulkan beliau punya 8 jenis syafaat. Syafaat yang pertama, syafaatul udhma. Syafaatul al-udhma, ini syafaat Nabi SAW untuk manusia di padang mahsyar. Ya, dalam kisah yang ma'ruf ya, ya, tentang kisah di padang mahsyar ketika manusia menanti sakin lama ya hisab, hari yang sangat mengerikan itu. Mereka datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, berkata pertama datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau adalah ayah manusia. Ya, dan kau telah melihat apa yang menimpa kita pada hari ini, maka mintalah kepada Allah supaya hisab dipersegera. Maka Nabi Adam alaihi salam ya berkata, saya berbuat begini dan begini, boleh sebutkan dosanya. Ya, dan pada hari ini Allah murka dengan keberkahan yang Allah tidak pernah murka seperti itu sebelumnya. Dan saya pada hari ini hanya mengkirkan diriku, nafsi, nafsi, diriku dan diri. Pergilah kalian kepada Nuh. Maka pergilah manusia kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab sama. Ya. Terus berpindah dari Nabi ke Nabi lainnya sampai akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad berkata, analah, saya lah yang berhak dengan syafaat itu. Sebab ini memang kekhususan, syafaat khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut syafaatul udhma. Maka Nabi pun berdiri, kemudian beliau mendatangi arsy Allah Subhanahu Wa Taala dan bersujud. Kemudian Nabi berkata, dibukakan untuk pujian-pujian saya ucapkan dengan lisanku, pujian-pujian yang hari ini saya belum pandai mengucapkannya. Dibukakan untuk pujian-pujian saya memuji Allah, membesarkannya dengan sujud. Kemudian Allah berfirman, kum ya Muhammad, berdirilah ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Ya, sayfa'fa washfa tashfa, mintalah kamu akan diberi, beri syafaat, engkau akan diberi izin memberi syafaat. Maka Nabi pun meminta agar supaya hisab dipersegera. Ini yang disebut dengan nama apa? Asy-syafa'ah al-udhma. Dan ini syafaat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syafaat yang kedua yang merupakan syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk Nabi selainnya, yaitu syafaat beliau untuk manusia masuk ke dalam surga. Sebab pintu surga tidak akan dibuka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibuka. Iya. Jelas? Jadi ini syafaat khusus yang untuk Nabi. Syafaat Nabi untuk penduduk surga sehingga mereka masuk ke dalam surga. Syafaat jenis yang ketiga juga khusus untuk Nabi SAW adalah syafaat Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Talib. Iya, kepada pamannya Abu Talib. Ya, Abu Talib ini dia berpenghuni neraka, harusnya di lapisan yang bawah, tapi dengan syafaat Nabi SAW diringankan siksaannya sampai dia berada di lapisan yang paling atas dari neraka, yang paling ringan siksaannya. Itu pun Abu Talib dia merasa bahwa dirinya yang paling berat siksaannya. Iya. Apa siksaannya untuk Abu Talib? Dipanaskan untuk dia dua terompah, belum lagi kaki masuk ke dalamnya, kepala sudah menjudik. Iya. Ini siksaan yang paling ringan dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, ini juga jenis syafaat ya. Ini tidak syafaat khusus untuk Nabi. Ada syafaat yang lain, Nabi bersyurikat dengan selain beliau dari para nabi, para orang salihin, para malaikat dan seterusnya yang juga memberi syafaat. Ya. Syafaat yang kelima adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk surga, lebih diangkat lagi derajatnya. Jadi misalnya surga itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Saya dia di tingkatan yang paling bawah. Dengan syafaat Nabi diangkat lagi derajatnya. Diangkat lagi derajatnya. Ini seperti syafaat Nabi untuk Abu Salamah. Allahumma rfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, angkatlah derajat untuk dia di al-mahdiyyin. Nah, ini syafaat dia seberapa? Kelima atau yang keempat? Keempat ya? Yang kelima. Syafaat jenis yang kelima adalah syafaat Rasulullah SAW untuk sekelompok dari umatnya masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Seperti syafaat Nabi SAW kepada Uqasyah bin Mihsan. Dia masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Kemudian syafaat yang keenam, syafaat Rasulullah SAW untuk Ashabul A'raf. Ya. Mereka belum ditentukan masuk surga atau masuk neraka. Jelas? Maka dengan syafaat Rasulullah SAW, maka mereka dimasukkan ke dalam surga. Syafaat yang berapa? Nah, syafaat yang ketujuh adalah syafaat untuk pelaku dosa besar. Dan ini yang dibahas oleh penulis di sini. Kenapa ini yang dibahas oleh penulis? Sebab seluruh syafaat yang saya sebutkan tadi, ahli bidah tidak mengingkarinya. Jelas? Ahli bidah mengingkarinya. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Dari kalangan khawarij dan mu'tazilah mengingkarinya. Ya. Dan dimaklumi dari ciri akidah ahli sunnah, para ulama masukkan dalam akidah hal-hal yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Ya. Karena itu kadang dalam pembahasan, mereka hanya meringkas pada hal yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Dari yang ketujuh saya sebutkan dari jenis syafaat Nabi. Yang ketujuh ini terbagi dua. Karena itu sebagiannya menghitung 8, sebagiannya menghitung 7. Orang yang berbuat dosa besar, ada yang karena dosa besarnya dia harusnya masuk ke dalam apa? Ada yang karena syafaat yang terlaku dosa besar yang pertama, dia sudah masuk dalam neraka. Dengan syafaat Nabi dia dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Syafaat yang pertama ini untuk pelaku dosa besar. Yang kedua, dia berbuat dosa. Ketika ditimbang, ternyata dosa-dosanya lebih berat daripada kesalahannya, daripada kebaikannya. Dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Yang seperti ini harusnya kemana? Ke neraka. Tetapi dengan syafaat Rasulullah SAW, maka diampuni. Ya. Diberatkan timbangan kebaikannya dan diringankan kesalahannya. Dan akhirnya dia dimasukkan langsung ke dalam surga tanpa masuk ke neraka. Jelas? Ini dia syafaat untuk pelaku dosa besar. Dan syafaat ini dipetik dari hadis yang akan disebutkan, yang akan disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, ya, syafaat untuk orang-orang berdosa dari ahli tauhid. Perhatikan ya, syafaat untuk siapa? Orang yang berdosa dari ahli tauhid. Adapun ahli syirk tidak ada syafaat untuk mereka. Ya, tidak ada syafaat. Karena itu para ulama menyebut bahwa syafaat terbagi dua. Ada syafaat mutbatah dan ada syafaat manfiyah. Ada syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan adalah syafaat untuk ahli tauhid dengan syarat-syaratnya. Allah ridha kepada orang yang disyafaati. Ya. Dan Allah memberi izin kepada orang yang disyafaati dan memberi syafaat. Dua-duanya, kepada orang yang mensyafaati dan memberi syafaat, Allah ridha dan memberi izin kepadanya. Iya. Ini masih ada yang kurang tahu syafaat ya. Harus diketahui bahwa kalimat syafaat itu bukan artinya orang yang memberi syafaat dia pemilik syafaat, enggak. Syafaat itu arti secara bahasa, syafaat secara bahasa itu artinya apa? Genap, lawan dari ganjil. Kenapa dia dikatakan lawan dari ganjil? Sebab dia membantu saudara yang lain, maka seakan-akan dia menjadi genap. Karena itu dalam definisi syafaat, para ulama menyebutkan bahwa syafaat adalah at-tawassutu lil ghairi li jalbil maslahah aw daf'il madarrah. Menjadi perantara untuk orang lain untuk mendapatkan maslahat atau untuk menolak kejelekan. Iya. Seperti pada hari kiamat. Iya. Seperti pada hari kiamat, manusia meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya meminta syafaat kepada Nabi, apa artinya? Nabi memberi syafaat? Bukan, maksudnya meminta syafaat kepada Nabi, yaitu artinya mereka meminta kepada Nabi supaya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi di sini, al-musyafaat siapa? Yang memberi syafaat siapa? Manusia. Yang meminta syafaat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memiliki syafaat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian kalau dikatakan syafaat bagi pelaku dosa besar, ya, artinya bisa dimohonkan ampun, diberikan, dimohonkan kepada Allah untuk pelaku dosa besar diampuni dosa-dosanya. Jelas? Iya. Kata beliau rahimahullah, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah, akhbarana Abu Sa'id bin Hamdan, wala anba'ana Abu Hamid ibn Syarafi, wala haddathana Ahmad bin Yusuf As-Sulami, wala haddathana Abdul Razzaq, wala anba'ana Ma'mar, an Thabit, an Anas. Ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sanad ada kelemahan ya sanadnya. Nah, tapi datang dari jalan yang lain, insyaAllah kuat. Ya, sisi kelemahannya Ma'mar meriwayatkan dari Thabit, dan Ma'mar kalau meriwayatkan dari Thabit ada kelemahan. Tapi dia kuat dari jalan yang lain. Sebab ini hadis satu-satunya hadis yang sahih di dalam bab syafaat untuk apa? Ahlul Kabair. Syekhul Syekh Mukbil mensahihkan hadis ini, menghasankannya dalam kitab beliau syafaat. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata syafa'atu li ahli al-kaba'iri min ummati, syafa'atku diperuntukkan untuk pelaku dosa besar dari umatku. Rawinya dari apa? Dari umatnya. Iya. Jadi Nabi memberi syafaat untuk pelaku dosa besar. Iya. Dan ini mencakup dua yang kita sebutkan tadi. Orang yang sudah masuk ke dalam neraka diberi syafaat sehingga dia keluar, atau orang yang harusnya dari sisi timbangan harusnya masuk dalam neraka, tapi dengan syafaat Nabi ia pun langsung dimasukkan ke dalam surga. Nah, kata beliau, wa anba'ana Abu Ali Zahir bin Ahmad. Ya. Qala, dengar tu ya, pembahasan tentang syafaat ini adalah pembahasan yang membesarkan hati al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Ya. Sebab ini syafaat untuk orang-orang yang bertauhid. Maka semakin kuat tauhidnya kepada Allah, semakin kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan syafaat itu. Lebih berhak untuk mendapatkannya. Nah. Dan juga dari sisi yang lain yang menunjukkan pentingnya untuk mempelajari akidah dan mempelajari tauhid. Ya. Kata beliau, wa anba'ana Abu Ali Zahir bin Ahmad. Qala anba'ana Muhammad ibn Musayyab al-Arghayani, qala haddatsana al-Hasan bin Arafah. قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراط عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أي أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها عام وأكفى أترون للمؤمنين المتقين لا ولكنها للمذنبين المتلوثين القطائين. نعم هي. Sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya diberikan pilihan antara syafaat dan memasukkan seperdua dari umatku ke dalam surga. Ya. Diberi pilihan. Maka Nabi memilih syafaat, sebab syafaat ini lebih umum dan lebih mencukupi. Ya, mungkin akan lebih seperdua dengan syafaat. Jelas? Ya, tidakkah kamu melihat? Ya, bahwa syafaat ini hanya, apakah kamu memandang bahwa syafaat ini hanya khusus untuk orang yang beriman bertakwa? Tidak. Bahkan syafaat ini juga untuk orang yang berdosa, orang yang bergeliman dengan kesalahan. Iya. Kemudian kata beliau, anba'ana Abu Muhammad al-Makhladi, Qala anba'ana Abu al-Abbas al-Sarraj. Qala haddathana Qutaybah ibn Sa'id. Qala haddathana Abdul Aziz Muhammad Darawardi. An Amr bin Abi Amr. Ha. Wa akhbarana Abu al-Tahir ibn Khuzaymah. Qala anba'ana jaddi al-Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah. Qala haddathana Ali ibn Hujr. Qala haddathana Ismail ibn Ja'far. An Amr bin Abi Amr. An Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqduri. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Ya Rasulullah. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. من أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. أبو هريرة berkata يا رسول الله siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya telah menyangka bahwa tidak ada yang bertanya kepada saya tentang hadis ini seorang pun yang lebih dahulu daripada kamu, wahai Abu Hurairah. Saya sungguh melihat semangat kamu dalam menuntut ilmu hadis dan dalam mendengarkan hadis. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan hirs beliau, semangat beliau dalam menuntut ilmu. Iya. Dan semangat ini adalah kunci keberhasilan. Iya. Kunci keberhasilan. Yang ini menyebabkan Abu Hurairah menjadi gudang ilmu. Ya. Sehingga beliau dilebihkan di atas sahabat yang lainnya. Nah, maka Nabi SAW menjawab pertanyaannya. Sungguhnya orang yang paling beruntung mendapat syafaat kepada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalifan min qibali nafsihi. Siapa yang berucap la ilaha illallah, ikhlas dari dirinya. Menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan syafaat itu hanyalah orang yang bertauhid saja. Hanya orang yang bertauhid. Orang yang meyakini la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dengan memenuhi syarat-syaratnya. La ilaha illallah punya syarat-syarat. Iya. Sebagaimana dimaklumi la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang hak selain dari Allah. Kemana la ilaha illallah? Dalam kalimat la ilaha illallah terkandung dua rukun, an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Ya. Menafikan segala yang diibadahi selain dari Allah dan menganggap bahwa segala yang diibadahi selain dari Allah adalah batil. Kemudian menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah, ini dua rukun harus terkumpul. Siapa yang mengatakan beribadah kepada Allah saja tapi dia tidak berlepas dari taugut, tidak berlepas diri dari selain Allah, atau tidak mengatakan siapa yang beribadah dari selain Allah itu adalah batil, maka ini belum mengucapkan la ilaha illallah. Jelas? Harus ada dua rukun. Dan la ilaha illallah harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Iya. Dikumpul dalam satu bait syair. Apa baitnya? Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wal inqiyadi wal qubul laha. Tuju. Ilmu, dia harus mengilmui tentang mana la ilaha illallah. Syarat pertama di ilmu mana la ilaha illallah, tidak boleh dia jahil tentang maknanya. Satu. Syarat yang kedua, yakin. Dia harus yakin tentang kandungan la ilaha illallah, tidak boleh ragu. Syarat yang ketiga, ikhlas dia dalam mengucapkannya, seperti dalam hadis ini. Ikhlas. Tidak boleh ria, tidak boleh terpaksa. Iya. Yang keempat, sedek, dia jujur dalam mengucapkannya, bukan dusta. Iya. Seperti orang-orang munafikin, hanya dusta dalam mengucapkannya saja. Nah, yang kelima, dia cinta dengan kalimat la ilaha illallah, cinta dengan mengucapkannya, tidak benci kepadanya, tidak benci kepada konsekuensinya, tidak benci kepada orang yang mengucapkannya. Iya. Yang keenam, dia terikat dengan kalimat la ilaha illallah, tidak merasa bebas. Ya. Tapi dia terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh, dia menerima kalimat la ilaha illallah itu, tidak menolaknya. Nah, ini tujuh syarat. Ya. Tujuh syarat baru dikatakan, dia syah mengucapkan dan diterima la ilaha illallah. Ya. Syarat ini, maknanya, rukunnya, dan syarat-syaratnya ini dipahami oleh kaum musyrikin di masa Nabi. Ya. Terlebih itu tatkala mereka dikatakan oleh Rasulullah, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah kalian beruntung, ya, langsung kaum musyrikin yang menentang langsung saja mereka menolak. Tidak perlu diterangkan oleh Rasulullah. Mananya la ilaha illallah adalah ini. Terdapat padanya dua rukun, syarat-syaratnya ini. Tidak perlu diterangkan oleh beliau. Sebab itu konsekuensinya. Mereka paham. Kalau Nabi mengucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalian beruntung. Mereka menjawabnya seperti disebutkan dalam Al-Quran, aja'alal alihata ilahan wahida inna hada lasyai'un ujab. Apakah orang ini menjadikan yang diibadahi cuma satu? Sungguh ini adalah perkara yang menakjubkan. Nah, baik, selesai di sini pembahasan tentang syafaat. Sampai jam berapa ini waktunya? Sudah lewat 5 menit berarti. Baik, insyaallah. Baik, Dur. Lanjut atau? Mau enggak pada Dur lanjutkan? Pada Asar dilanjutkan lagi loh. Pada Maghrib lagi. Pada Isya. Yang penting jangan ada yang tidur-tidur aja. Kalau aja tadi ngantuk-ngantuk. Baik, insyaallah pada Dur kita lanjutkan sedikit sampai waktu makan siang. Kemudian istirahat sampai Asar. InsyaAllah. Ya. Baik, saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.